Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa amnu walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Kita masuk pada kaidah at-tahrimu idha raja'a alal amali aw syartihi. At-tahrim idha raja'a alal amali aw syartihi. Perkara haram apabila dikembalikan kepada amalan tersebut atau syaratnya. Wa in atta tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Apabila pengharaman datang pada amalan tersebut atau syaratnya, maka amalan tersebut rusak dan tercela. Amalan tersebut rusak dan tercela. Wa hadha hukmu al-ibadat al-waqi'ah 'ala wajhin muharram. Dan inilah ibadah-ibadah yang dilakukan pada perkara yang haram. Fa'in ada tahrim ila nafsil ibadah au ada ila syartiha fal amalu batil. Apabila hukum haram tersebut kembali kepada amalan tersebut atau kembali kepada syarat dari amalan tersebut, maka amalan tersebut hukumnya adalah batil. Misaluhu, ya, contohnya, as-salatu fi waqti an-nahi aw wa huwa mustadbiru al-qiblah aw 'alayhi najasah aw huwa muhdithun aw lam yanwi aw akhalla bi ruknin min arkanis shalah أو شرط من شروطها وكذلك الصوم أيام النهي ونحو ذلك فالعبادة في هذه المسائل باطلة. Ya, contohnya adalah salat pada waktu terlarang. Salat pada waktu terlarang. Atau salat dengan membelakangi kiblat, atau salat memakai sesuatu yang ada najisnya, pakaian yang najis atau tempat yang najis, atau salat dalam keadaan muhdis, dalam keadaan batal wudunya, atau salat dalam keadaan lam yanwi, ya, dalam keadaan tidak niat. Aw akhalla bi ruknin min arkani as-salah, atau meninggalkan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat. Aw syartin min syurutiha, atau meninggalkan syarat di antara syarat-syarat salat. Ya, meninggalkan syarat di antara syarat-syarat salat. Demikian juga berpuasa di hari-hari yang terlarang dan lain-lain, maka ibadah ini semuanya dihukumi batal, tidak sah. Wa amma idza kana tahrimu la ya'udu ila nafsil ibadah wala syartiha fa innal ibadah sahihah ma'a tahrim. Namun apabila pengharaman tersebut tidak kembali kepada, tidak langsung kepada amal ibadah itu, tidak juga kepada syaratnya, ya. Jadi kalau ada satu pengharaman yang tidak kembali kepada amalan tersebut dan tidak kembali kepada syarat dari amalan tersebut, maka ibadah tersebut dihukumi sah. Ya, ibadah tersebut sah, namun melakukan sesuatu yang haram. Ibadahnya sah, tetapi dia melanggar sesuatu yang haram. Contohnya ini, kal wudu fil ina al muharram zahaban aw fiddatan au maghsuban. Contohnya adalah seorang yang berwudu di bejana yang haram. Berwudu di bejana dari emas, bejana dari perak, ya, atau bejana hasil gosop, ya, rampasan. Maka sholatnya sah, wudunya sah, tetapi dia berdosa karena wudu di, ya, bejana yang terlarang. Aw shalla wa alaihi imamatu haririn. Atau seorang yang sholat dan memakai kolansua, ya, memakai peci, memakai songkok dari sutra. Sholat memakai songkok dari sutra. Aw khatamu dhahabin wa nahwi dhalik. Atau sholat dengan memakai cincin dari emas bagi laki-laki. Fasholatu sahihah, maka sholatnya sah. Sholatnya sah ma'a hurmati al-isti'mal. Tetapi dia melanggar di dalam syariat larangan untuk memakai hal-hal tersebut, yaitu cincin dari emas, ya, memakai sutra, itu terlarang. Taib. Namun sholatnya sah, kenapa tidak berkaitan langsung perkara-perkara yang haram tersebut kepada amalan secara langsung maupun kepada syarat dari sebuah amalan, ya, memakai peci. Peci tidak termasuk ke dalam rukun syarat, ya. Demikian juga cincin. Cincin tidak berkaitan dengan, ya, syarat wajib maupun yang lain terhadap sholat, ya. Demikian juga wudu tadi, ya, tidak termasuk ke dalam rukun dan wajibnya wudu. Wudu memakai bejana dari emas tadi, ya, makanya itu sah, namun dia melakukan suatu yang haram. Ya, namun kalau suatu yang haram tersebut kembali kepada amalannya langsung atau syaratnya, maka amalan tersebut tidak sah. Baik, kita lihat ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya. Kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimallahu taala, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil. Semua syarat yang tidak ada di kitab Allah, maka itu adalah syarat yang batil. Yang dimaksud dengan kitab Allah di sini adalah ahkamullah, yaitu hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma tadammana mukhalafatan liususi syari'ati, liususi syari'ati allati qarraraha al-Quran wa sunnah, fata'akut ala dalika istirathuhu batil. Ya, maka terkait dengan syarat yang tidak ada di kitab Allah subhanahu wa ta'ala, semua akad, ya, yang mencakup penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang itu, ya, telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ta'akut ala dhalika washtiratuhu batil. Ya, akad dengan itu dan mensyaratkannya itu dianggap batil. Fakitabullahuna laysa ma'nahu al-Quran. Ya, dalam kaidah tersebut, kullu syartin laysa fi kitabillah, makna kitabullah di sini maksudnya bukan Al-Quran, tetapi ma katabahu wa aujabahu fi syari'atihi allati syara'aha. Semua yang Allah wajibkan di dalam syariatnya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu maksud daripada kitab Allah. Syekh Al-Utsaimin beliau menjelaskan makna dari kaidah ini. Annama yunha anhu minal ibadati idza fa'alahu linsan waqa'a fasidan. Bahwa sebuah ibadah yang dilarang jika dikerjakan seseorang, maka ibadah tersebut rusak. Ibadah tersebut batal. Wa kadzalika ma nuhiya anhu min ghairil ibadah. Demikian juga perkara lain selain dari ibadah. Idza waqa'a 'ala wajhi alladhi yaqa'u nuhiya anhu fa innahu fasid. Jika perkara tersebut, ya, dilakukan pada waktu yang terlarang atau pada keadaan yang terlarang, maka sungguhnya perbuatan tersebut adalah rusak. Dalil dari perkara tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'atu syartin. Semua syarat yang menyelisihi kitab Allah Subhanahu wa taala maka itu batal, tidak sah walaupun itu syaratnya ada 100. Fa syartu huna yasmulu al-wasfa fil 'aqd wa yasmul al-'aqd nafsahu. Ya, syarat yang dimasukkan dalam hadis ini adalah ya mencakup sifat yang ada di dalam akad ataupun mencakup akad itu sendiri. Li'anna haqiqata al-aqdi annahu syartun. Hakikat daripada akad itu adalah syarat. Fakullu al-muta'akidain qad ishtarata 'ala nafsihi an yaltazima lil-akhir bi muqtadhal 'aqd. Ya, setiap dari dua orang yang bertransaksi semuanya mengharuskan terhadap dirinya sendiri untuk melakukan keharusan daripada akad tersebut. Ya. Contohnya adalah falauba al-insanu alladhi talzamuhu al-jum'atu bay'an ba'da nida'il jum'ati tsani. Ya. Contohnya seorang yang berkewajiban untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian melakukan jual beli setelah adzan yang kedua, adzan masuknya salat Jumat, adzan masuknya salat duhur di hari Jumat. Kemudian melakukan transaksi, padahal dia wajib untuk ya Jumatan. Waqa'a hadzal bai' fasidan, maka jual beli ini rusak. Jual belinya tidak sah. Ya, jual belinya tidak sah. Li'annahu bay'un manhiyun anhu, karena itu adalah jual beli yang terlarang, yaitu jual beli setelah adzan yang kedua atas orang yang wajib salat Jumat. Contoh yang lain, walau ba'a bidan liman yal'abu bihi al-qimar kana al-bay'u fasidan. Seorang yang menjual telur untuk digunakan qimar, ya, untuk digunakan judi, maka jual beli tersebut rusak, ya, tidak sah. Li'annahu bai' manhiyun anhu, karena itu jual beli yang terlarang. Liqauli ta'ala wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Walau ishtara al-insan 'ala shira'i akhihi fa inna shira'a yakunu fasidan. Ya, seorang yang membeli dalam pembelian saudaranya. Seorang yang membeli pada pembelian saudaranya. Maka jual beli tersebut rusak, batal. Ya. Ada dua orang yang jual beli, ya, sedang tawar-menawar, kemudian kita masuk. Kita pun kemudian ikut menawar, gede-gedean, tinggi-tinggian menawar dengan saudara kita. Itu terlarang. Ya. Terlarang, ya, menjual maupun membeli atas penjualan atau pembelian saudaranya itu terlarang. Ya, ada satu pembeli, kemudian penjualnya menawarkan. Ada penjual lain juga menawarkan, oh saya lebih murah ini sekian. Ya, itu tidak boleh. Sampai selesai akadnya, apakah itu jadi akad atau tidak, baru kemudian orang lain boleh masuk. Ya, setelah itu lepas, setelah tidak ada ikatan. Tapi ketika itu proses jual beli, maka tidak ada yang boleh masuk ke dalam jual beli tersebut sampai selesai, ya, dari akadnya apakah jadi atau tidak. Ya, maka keharusan dari jual beli atas jual belinya saudara kita yang tadi masih dalam akad tadi masih belum selesai, masih proses, itu hukumnya adalah tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena itu adalah jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Nabi mengatakan la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Ya, janganlah seorang menjual atas jualan saudaranya. Janganlah seorang menjual atas jualan saudaranya. Pada halaman selanjutnya 135. Law ba'al insanu syai'an majhulan lam yasih al-bai' li'anna manhiyun anhu bidzatihi. Seorang yang menjual barang yang majhul, barang yang tidak diketahui, maka tidak sah jual belinya, karena itu terlarang pada asalnya. Secara zatnya jual beli bai'u al-majhul itu terlarang, maka jual belinya tidak sah. Wa fin nikah, contohnya dalam nikah. Lau tazawwajal insan bi'aqdi shigharin kana al-'aqdu fasidan. Seorang yang menikah dengan akad shighar, maka akad tersebut tidak sah. Ya. Akad shighar adalah, beliau menjelaskan, nikahu shighar an yuzawwijal insan mauliyatahu ala an yuzawwijahul akhar mauliyatahu biduni mahrin. Ya. Seorang yang menikahkan, ya, entah itu adiknya atau putrinya, adik wanitanya atau putrinya, menikahkan kepada seseorang dengan syarat orang tersebut juga menikahkan adiknya atau putrinya kepada dia dengan syarat tidak memakai mahar. Dengan syarat tidak memakai mahar. Sama-sama gratis gitu ya. Ya, dengan tidak memakai mahar. Ya. Ini namanya shighar ya. Kalau dilihat zahirnya dengan perasaan mungkin bagus ya, artinya sama-sama ya, sama-sama senang gitu ya, sama-sama diuntungkan. Ternyata dilarang, ya. Kenapa? Karena tidak memakai mahar. Sisi mana yang dilihat? Adalah sisi dari sisi wanita. Ya. Maka itu terlarang, sehingga nikah shighar itu diharamkan. Kemudian beliau mengingatkan dalam perkara ini, masalah ini, amma law zawwaja ahaduhuma al-akhara bimahrin wa radiyat kullun minal mar'ataini. Ya, kalau menikahkan seperti itu dengan cara seperti shighar tadi tetapi dengan mahar, dan juga masing-masing dari wanita juga ridho ya dengan pernikahan tersebut, wa kana kullun minar rajulaini kuf'an lil mar'ah, demikian juga dua laki-laki tadi yang saling menikahkan tadi juga kufu ya, sederajat dengan si wanita yang dinikahi, fa hadza laisa bisyighar, maka ini tidak termasuk nikah shighar. Illa ala ra'yi ba'di ahli al-ilmi, kecuali sebagian tetap mengatakan tidak boleh. Walau tazawwaja fil iddah lam yasih, ya, seorang yang menikahi wanita dalam keadaan masih iddah. Ya. Seorang yang ditalak masih iddah, talak bain misalnya. Ya, dan seterusnya, masih dalam iddahnya, belum selesai dari iddah kemudian dinikahi, maka itu batil. Karena itu nikah yang terlarang. Maka hukumnya tidak sah. Ya. Selanjutnya ikhwani fillah rahimakumullah. Contoh yang lain dalam perkara salat di halaman 136. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da subhi hatta tatlu' asy-syamsu wa la ba'da al-'asri hatta taghruba asy-syamsu. Tidak ada salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Dan tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Maka ini larangan sholat. Falau anna insanan shalla naflan mutlaqan fi hadzal waqti fa inna shalatahu takunu batilah ghair maqbulah. Kalau ada orang yang sholat sunnah secara mutlak, sunnah mutlak pada waktu tersebut, ya, melakukan sunnah mutlak, maka sholatnya batil. Ya, sholatnya tidak sah. Li'annaha manhiyun anha, karena itu adalah waktu yang terlarang. Itu sunnah yang mutlak, sunnah yang tidak ada sebab. Seorang sholat sunnah begitu saja, sunnah mutlak. Adapun sunnah yang memiliki sebab maka diperbolehkan. Ya, sholat jenazah, ya, setelah subuh, sholat jenazah setelah asar, sholat tahiyatul masjid, ya, sholat syukrul wudhu misalnya. Ya, sholat sunnah yang lain yang itu ada sebabnya maka diperbolehkan. Ya, dan itu sah dan diperbolehkan. Larangan tersebut adalah pada sholat sunnah yang mutlak, ya, sunnah mutlaqah. Maka itu tidak boleh. Pembahasan penyempurna di halaman 137 tatimmah. Ma ya'udu ilaihi nahyu wa tahrim. Ya, perkara yang kembali kepadanya larangan dan pengharaman. Imma an ya'uda ila dhati syai au ila syartihi au ila amrin kharij. Ya. Bahwa larangan terhadap sesuatu itu kembali kepada perbuatannya atau kembali kepada syaratnya atau di luar dari perbuatan tersebut. Ada tiga macam. Contoh yang pertama, yang itu kembali kepada perbuatan tersebut atau ibadah tersebut. Contohnya adalah nahyu al-mar'ati anis shaum fil haid wa nahyu an shaum yaumai al-idain. Ya, larangan wanita untuk berpuasa ketika sedang haid dan larangan untuk berpuasa di dua hari lebaran, Idul Adha dan Idul Fitr. Maka larangan tersebut kembali kepada ya perbuatan tersebut, kepada puasa tersebut, yaitu puasa di ya hari-hari yang terlarang tersebut. Taib, yang kedua yaitu kembali kepada syarat, bahwa larangan tersebut kembali kepada syarat. Idza 'ada nahyu lisyarti fa innal masyrut la yasih. Jika seandainya larangan tersebut kembali kepada syarat, kembali kepada syarat, maka yang disyaratkan itu ya al-masyrut, yaitu yang disyaratkan atau amalan tersebut tidak sah. Li'annahu idza 'ada lisyarti fasada asyartu. Karena kalau kembali kepada syarat larangan tersebut, maka amalan tersebut rusak. Ya, syarat tersebut rusak. Wa idza fasada syartu fasada al-masyrut, ya, jika rusak syaratnya maka rusak juga amalannya. Fala tasih al-ibadah. Contohnya adalah ketika syariat mengatakan la tatawaddu bihadzal ma, ya, janganlah berwudu dengan air ini, kemudian orang tersebut tetap berwudu dengan air tersebut, maka wudunya tidak sah. Wala tasihhu as-salatu mabniyatu ala hadzal wudu. Demikian juga salat yang dibangun di atas wudu yang terlarang tadi juga salat yang tidak sah. Anna nahya 'ada ila syartihi, ya, dikarenakan larangan tersebut kembali kepada syaratnya, syaratnya salat yaitu wudu. Wa min dhalika nahyu 'an shalah fil hammam wa shalah fil maqbarah, demikian juga larangan salat di kamar mandi, salat di kuburan. Ya. Maka salatnya tidak sah karena itu terlarang, ya, dalam syariat. Fa inna salatahu la tasih li'anna al-buq'ah buq'atun manhiyun 'an shalah fiha, karena tempat untuk melakukan ibadah tersebut adalah tempat yang terlarang, sehingga dan tempat adalah termasuk syarat daripada salat, sehingga itu kemudian tidak sah salatnya. Kembali kepada pembahasan yang ketiga atau masuk pada pembahasan ketiga, yaitu syarat tersebut di luar daripada amalannya. Tidak dalam amalannya, tidak juga dalam syaratnya, tapi di luar dari amalan. Amma idza 'ada nahyu ila amrin kharijin an dzatil ibadati wa syartiha fa innahu yasih. Kalau larangan tersebut di luar dari ya ibadah dan juga syaratnya, maka ibadah tersebut sah. Contohnya adalah bi lubsi al-insan imamatan muharramatan fi shalah ka imamati al-harir lirajul masalan. Ya, seorang salat dengan memakai songkok dari sutra, maka salatnya sah, namun dia ya masuk ke dalam larangan, yaitu memakai pakaian sutra. Baik, tentunya pembahasan dari ya pembedaan dari ketiga perkara ini ya memperluas fikihnya kita ketika ya membahas tentang sah dan tidaknya sebuah amalan, maka dilihat apakah itu kembali kepada amalannya atau syaratnya atau di luar dari amalannya, dan masing-masing memiliki hukum yang berbeda-beda. Contoh yang lain di halaman 140, ikhwani. Idza sta'jara mahallan li halqi sya'ril ra'si fa hallaqa fihi al-liha fa inna 'aqdahu sahih. Seorang yang menyewa tempat ya kios untuk memotong rambut kepala, dan ternyata si tukang potong juga memotong jenggot, merapikan atau memotong jenggot, maka akad yang seperti ini sah. Ya, li'anna 'aqdahu 'ala fi'lin mubah, karena akadnya untuk melakukan perbuatan yang mubah, yaitu memotong rambut untuk cukur rambut, bukan cukur jenggot. Lakin fa'ala fihi muharraman, akan tapi orang tersebut ya melakukan sesuatu yang haram, yaitu mencukur jenggot pelanggannya. Wa ammal istajara al-mahall li yuhallik al-liha fa 'aqduhu batil. Kecuali kalau di awal dia mengatakan bahwa memang menyewa tempat tersebut untuk memotong jenggot, ya, bukan untuk cukur rambut tapi cukur jenggot, maka ini jelas ini batal. Kalau di awal memang akadnya untuk itu, maka ini batal, tidak sah. Ya, orang yang punya ya kios tersebut tidak boleh menyewakan pada orang tersebut. Ya. Qala ta'ala wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Taib, kaidah selanjutnya di halaman 142, fi daf'i as-sa'il. Ya, fi daf'i as-sa'il. Yaitu dalam perkara menahan sesuatu yang menyerang, as-sa'il itu yang menyerang. Ya, menahan dari serangan kemudian yang ditahan sampai mati misalnya. Bagaimana ini pembahasan kita? Wa mutlifu mu'dhihi laisa yatmanu ba'da difa'i billati hiya ahsan. Dan seorang yang merusakkan atau menghilangkan atau mematikan, mu'dhihi, sesuatu yang mengganggu, laisa yatmanu, maka dia tidak menanggung ba'da difa' billati hiya ahsan, setelah dia menahan atau menolak dari serangan tersebut dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling ringan, ditambah lagi, ditingkatkan lagi, tidak bisa kecuali harus membunuh, maka boleh membunuh dan tidak ya bertanggung jawab atas kematian tersebut, tidak mendapatkan dhaman atau menanggung akibat dari kematian tersebut. Tayyib Syekh As-Sa'di menyebutkan, idza sala 'alaihi adami aw hayawan aw saydun fil ihram fa atlafahu daf'an an nafsihi fala dhamana 'alaihi. Apabila ada orang atau hewan atau ya binatang buruan ketika sedang ihram ya yang menyerang kemudian ya membunuh sesuatu tersebut karena untuk membela diri, dafa'an li nafsihi, fala dhamana 'alaihi, maka orang tersebut tidak menjamin, tidak menanggung akibat dari kematian tersebut. Walakin yadfa'uhu bil ashal fal ashal, akan tetapi menolaknya, menahan dirinya dengan cara yang paling ringan dan kemudian ditingkatkan sampai kemudian bisa terhindar dari serangan tersebut. Amma idza turra ila saydin wa huwa muhrim, seorang yang darurat untuk ya sampai kepada binatang buruan dalam keadaan ihram, fa atlafahu li daruratihi, kemudian dia matikan karena darurat, fa innahu yatman, maka orang tersebut ya kena atau menanggung akibat, walakin la isma alaihi, tetapi tidak sampai kepada dosa, tidak berdosa namun menanggung ya perbuatan tersebut karena posisinya dalam keadaan ihram. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, qala Ibnu Rajab fi qawaidihi, man atlafa syai'an lidaf'i adahu lahu lam yatmanhu, barang siapa yang merusakkan sesuatu untuk menahan dari gangguannya, maka dia tidak menanggung. Akan tetapi jika menghilangkannya untuk menghilangkan gangguan karena suatu yang lain, maka dia menanggung. Wa yatakharraju alaihi masailu fa dzakaraha. Kemudian tercakup dalam pembahasan ini masalah-masalah yang banyak dan beliau sebutkan. Ini insyaallah dijelaskan di syarah ya, di penjelasan. Syaikh Al-Utsaimin menyebutkan dalam kaidah ini fi daf'i as-sa'il, yaitu menolak dari serangan, menahan dari serangan. Syaikh Al-Utsaimin beliau menyebutkan min al-qawa'id al-fiqhiyyah anna kulla mutlifin fa huwa madmunun 'ala mutlifihi. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bihaqqillah kas-sayd fil haram aw halal ihram walau kharija al-haram aw kana mimma yata'allaq bihaqqil adamiyyin, maka kerusakan-kerusakan tersebut ditanggung. Apakah itu terkait dengan hak Allah seperti berburu ketika di tempat atau di tanah haram, atau sedang ihram, atau di luar dari tanah haram, atau terkait dengan hak manusia. Dalam pembahasan ini ada tiga keadaan, ya, di bawah disebutkan illa annahunaka thalathu halatin la yatmanu fiha al-mutlaf. Ada tiga keadaan di mana suatu yang dirusakkan atau yang dihilangkan tersebut tidak diganti. Tiga keadaan di mana kehilangan tersebut tidak diganti. Yang pertama, idza kana al-itlaf bisababi daf'i al-adha. Apabila kehilangan tersebut atau kerusakan tersebut disebabkan karena menolak gangguan. Karena menolak gangguannya. Taib, contohnya adalah seorang muhrim yang diserang sayid, ya, diserang binatang buruan. Fantaharahu falam yarji'. Kemudian digertak, dihardik, tetapi ternyata binatang tersebut tidak lari. Fakhadafahu bihasatin falam yarji', kemudian dilempar dengan kerikil, ternyata tidak pergi juga. Walam yandafi illa biqatlihi, sehingga tidak bisa dicegah kecuali harus dengan membunuhnya. Fa'innahu la yatman, maka dia tidak menanggung. Maka dia tidak menanggung. Li'annahu qatalahu lidaf'il adha 'an nafsihi, karena dia, ya, membunuhnya untuk menjaga dirinya dari gangguannya. Walakin la yahillahu akluhu fidzalika, namun, ya, binatang yang dia bunuh dalam keadaan ihram tersebut karena mengganggu tidak boleh untuk dimakan karena sedang dalam keadaan ihram. Ya. Dan contoh dari pembahasan ini banyak, ya. Contohnya, ya, nazalat sya'ratun fi aini rajulin muhrimin walam yandafi' adahu illa bi natfiha fala syai'a alaihi. Ya, ada rambut yang menjulur ke mata seorang yang sedang ihram dan tidak bisa menghilangkan dari gangguan tersebut kecuali dengan mencabutnya. Padahal ini termasuk larangan dalam ihram, yaitu mencabut, memotong kuku, memotong rambut, ya, memakai wangi-wangian, ya, berkumpul suami dan istri, itu termasuk larangan dalam ihram. Salah satunya adalah rambut. Ya, ternyata harus mencabut, maka dia cabut karena mengganggu. Fa innahu la syai' alaihi, maka orang tersebut tidak kena dia. Ya, tidak mengapa. Boleh perkara yang demikian. Contoh yang lain, ya, mungkin bisa antum baca, ya. Seorang yang ingin diambil hartanya kemudian menahan diri, tidak bisa menahan kecuali harus dengan membunuhnya, maka diperbolehkan. Ya. Seorang ingin menolong orang lain, tidak bisa kecuali harus dengan memecah kaca misalnya. Maka dia tidak menanggung kaca yang pecah tadi karena tujuannya adalah untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan darurat. Ya. Ini masuk dalam kaidah tersebut. Taib, ada satu masalah ketika bisa ditahan dengan sesuatu yang lebih ringan, tapi dia lakukan sesuatu yang lebih besar, maka dia menjamin. Ya, itu dalam man atlafa syai'an likaunihi yu'zihi wa yumkin daf'uhu bi'aqal min itlafihi. Ya, seorang yang menghilangkan sesuatu atau merusakkan sesuatu yang mengganggunya, dan bisa untuk ditahan dengan sesuatu yang lebih ringan, tetapi dia melakukan yang lebih besar dari itu, maka fa'alaihi dhoman, maka dia bertanggung jawab atas kerusakan yang berlebihan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam, ya, apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di tadi tentang kaidah lidaf'i adahu lahu dengan lidaf'i adahu bihi, ya, itu dicontohkan di sini. Al-adiyah huna laysat min nafsi asy-sya'ri wa innamal adiyah min al-hawam. Lakin tandafi bihadi hadhil adiyah illa bi itlafi sya'ar fayatmanuhu. Ya, seorang yang ingin menghilangkan gangguan tetapi tidak bisa menghilangkan gangguan tersebut kecuali dengan menghilangkan rambutnya. Ya, kecuali dengan menghilangkan rambutnya. Contohnya harus bekam misalnya, atau harus ya operasi dan yang lainnya, ya, sehingga itu harus menghilangkan rambutnya. Padahal sedang ihram, maka tidak boleh seharusnya. Maka ketika dia menghilangkan rambut tersebut, dia harus doman, dia harus ya menjamin atau menggantikannya. Kenapa? Karena posisi dia menghilangkannya bukan karena itu sebagai gangguan, tapi yang lain sebagai gangguan dan itu sebagai wasilah sebab untuk sampai kepada menghilangkan gangguan tersebut. Walihada aujaballahu alaihil fidyah, maka yang demikian diwajibkan untuk membayar fidyah. Ma'annahu abahalahu an yahlik ra'sahu min ajli ad-darurah ila halkihi, padahal dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk memotong rambutnya. Lakin lamma lam yakun al-adha min asy'ari, akan tapi gangguan bukan datang dari rambutnya, bal min ghairihi, ya, tetapi datang dari yang lainnya. Wa dafu adza dalika al-ghair bi itlafi sya'ri sara fihi dhaman, maka kemudian di situ ada dhaman. Ya, inilah kaidah yang disebutkan tadi, atlafa syai'an lidaf'i adahu lam yatmanhu. Tetapi yang kedua, man atlafahu lidaf'i adahu bihi maka dhaminahu. Ya, dibedakan antara menghilangkan rambut karena rambut tersebut mengganggu, maka itu tidak ada dhaman. Tetapi menghilangkan rambut bukan karena rambut yang mengganggu, tapi sesuatu yang lain yang mengganggu, tetapi harus menghilangkan rambut untuk sampai kepada menghilangkan gangguan itu, maka ya, maka itu harus ada dhaman. Keadaan yang kedua adalah al-halu athaniyah idza kana al-itlafu bi idznin min al-malik, seorang yang merusakkan atau menghilangkan tapi dengan izin pemiliknya. Mimman yamlik al-idzn bidzalika sawa'un kana malikan li'aini syai' aw wakilan aw waliyan aw asbah dzalik, ya. Apakah yang berhak tersebut pemiliknya atau wakilnya atau walinya? Ya. Maka yang demikian tidak ada dhaman. Seperti pemiliknya mengatakan kul hadza ta'am idbah ba'iri idbah syati fa fa'alta, ya, seorang yang mengatakan makanlah, sembelihlah, ya, binatangku, kemudian engkau kerjakan, maka tidak ada jaminan, tidak ada dhaman, ya, tidak ada tanggungan atas, ya, matinya binatang tersebut karena atas izin dari pemiliknya. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Selanjutnya kaidah ifadatu al-umum idza dakhalat 'ala al-jam' aw al-mufrad, yaitu faedah dari al-ma'rifah, ya. Al-umum memiliki faedah umum. Al memiliki faedah umum apabila masuk ke dalam, ya, kata jamak ataupun kata mufrad. Kata jamak ataupun kata mufrad. Wa al tufidu al kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi. Dan al memberikan faedah al kull fil umum, berikan faedah semuanya dan bersifat umum, yaitu al yang masuk ke dalam jamak dan mufrad. Kal alim, contohnya al alim. Ya, maka al itu menunjukkan makna yang umum, mencakup semuanya. Al-alim, maha berilmu atas segalanya. Idza dakhalat al ala lafdhin mufradin aw lafdhin jam'in aw lafdhi jam'in afadat al-istighraq wal umuma. Al apabila masuk ke dalam lafaz mufrad atau lafaz jamak, maka memiliki faedah al-istighraq wal umum, yaitu mencakup semuanya dan bersifat umum. Li jami'al ma'na, mencakup, ya, makna umum dalam semua makna yang ada. Fa dukhuluha 'alal mufradi mithlu qaulillahi ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu. Kullu insanin khasir la yakhtassu bi insanin duna ghairihi. Maka ya al-insan, al masuk pada insan di sini, maka mencakup semua yang namanya manusia tanpa ada pengecualian. Ya. Illa alladzina amanu, ya. Dari semua manusia tersebut dikecualikan adalah orang-orang yang beriman, bi qulubihim wa amilus solihat bi jawarihihim tawassaw bil haqq alladzi huwa al ilmun nafi' wal amalus salih tawassaw bis sabr ala dzalik fa haula ar-rabihun wa man fatahu syai'un min hadhihi al-khisal hasala lahu min al-khasar hasba ma fatahu. Ya, bahwa al masuk pada insan di sini semua manusia tanpa kecuali, tidak ada pengecualian, dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman, amanu wa amilus solihat, ya, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa kadzalika qawlu ta'ala innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu al khairu manua. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana ladzulumun kaffar. Al masuk ke dalam al-insan, maka memiliki makna al-umum. Kullu wahidin minan nas hadhihi sifatuhu. Semua manusia memiliki sifat yang demikian. Illa man akhrajahu Allahu an hadhihi sifat al-madmumah ila sifatil khair allati hiya addaduha. Kecuali yang Allah kecualikan dari semua manusia tersebut, sebagaimana dalam surat Al-Asr tadi dikecualikan mereka-mereka yang ya lawan daripada apa yang disebutkan dari sifat-sifat yang jelek tersebut. Wa min amtilati dukhuli al 'alal mufrad dukhuluha 'ala asma'illahi wa sifatihi. Semua al yang masuk dalam nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu memiliki makna ifadatu al-umum. Memiliki makna umum. Fa kullama dakhalat 'ala ismin min asma'illah aw sifatin min sifatihi afadat jami' dzalikal ma'na. Maka mencakup semua makna yang ada di dalam kata tersebut. Wastaghraqathu wa balaghat nihayatuhu. Ya, mencakup semuanya, istaghraqat, mencakup semuanya dan sampai kepada puncaknya. Kal hayy al qayyum, ya Maha hidup dan berdiri sendiri. Ya. Ai alladzi lahul hayatul kamilah. Makna dari al hayy, hayyun yang kemasukan al hayy menjadi sifat Allah atau nama Allah. Maknanya adalah al-hayatul kamilah, kehidupan yang sempurna. Al-mustalzima li sifatiz zat, yang mengharuskan, yang menjadi keharusan daripada sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Wal qayyumiyah al-kamilah, demikian juga tegaknya Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Alladzi qama bi nafsihi, yang Allah Subhanahu wa taala ya berdiri sendiri. Wa qama bi jami' al-makhluq tadbiran, dan berdiri ya memberikan kehidupan kepada semua makhluknya. Demikian juga masuk ke dalam semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Ghani, Al-Aliyul A'la, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jalil, Al-Jamil, Al-Hamid, Al-Majid. Alladzi lahu jami' ma'anil 'azamah wal kibriya wal jalal wal jamal wal hamd wal majd. Waqis ala hada baqiyatul asma'i was sifat. Maka kiaskan, ya, terapkan pada semua sisa daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka makna al tersebut mencakup semua makna yang ada dalam kata tersebut. Walau lam yakun fi hadhihi al-qa'idah illa hadzal mawdhi' asy-syarif lakafa biha syarafan wa 'azamatan. Ya. Kalau seandainya di dalam kaidah ini ya tidak ada ya faedah atau kedudukannya kecuali untuk diterapkan di dalam pembahasan ini, pembahasan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh besar kaidah tersebut. Ya, makna daripada kaidah tersebut bahwa al masuk dalam mufrad dan jamak memiliki makna ya yang umum. Misalu al dakhala 'alal jama', misaluhu ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Ya, an-nas di situ al masuk ke dalam jamak nas. yadkhulu fi hadzal khitab jami'an nas, maka maksud daripada nas di situ adalah semua manusia tanpa kecuali. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, ya, masuk dalam alladzina amanu. Al masuk di situ umumu al mu'minin, mencakup semua kaum mu'minin tanpa kecuali. Innamal musyrikuna najasun. Maka al masuk pada musyrik di sini maknanya semua musyrik. Innal muslimina wal muslimat, maka al masuk pada muslimin dan muslimat, semua muslim dan semua muslimah. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Maka al dalam a'mal, dalam jama' di sini masuk ke dalam semua amalan tanpa kecuali. Apakah amalan badan, harta, amalan ya hamba, arti amalan jasad maupun amalan madi, ya amalan harta, maka semuanya masuk ke dalam innamal a'mal, semua amalan bentuknya apapun ya masuk ke dalam makna umum. Taib, selanjutnya ifadatu an-nakirah al-umum idza kanat fi siyaqi nafyin aw nahyin. Bahwa nakirah memiliki faedah umum jika nakirah tersebut pada kedudukan nafi dan nahi, masuk ke dalam kedudukan penafian dan juga larangan, ya peniadaan maupun larangan. Wan nakiratu fi siyaqin nafyi tu'til umuma aw siyaqin nahyi. Dan semua yang nakirah dalam bentuk peniadaan maka memberikan makna umum, demikian juga siyaqun nahyi, demikian juga bentuk larangan memiliki makna al-umum. Idza ja'at an-nakiratu ba'da an-nafyi aw ja'at ba'da an-nahyi dallat 'ala al-'umum wasyumul. Jika kata yang nakirah itu datang setelah adanya penafian atau datang setelah adanya larangan, maka menunjukkan bahwa nakirah tersebut memiliki makna umum dan syumul. Memiliki makna yang umum dan syumul, yaitu mencakup semuanya. Famitsalun nakirah fi siyaqin nafi la ilaha illallah. Ya, ilaha itu mufrad. Datang setelah penafian yaitu la. Maka itu mencakup al-umum wasyumul, semua ilah. Mencakup semua ilah. Nafat kulla ilahin fis sama' wal ardi, semua ilah yang ada di langit dan ada di bumi. Wa athbatat ilahiyatullahi ta'ala, dan kemudian menetapkan bahwa uluhiyah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzalika la haula wa la quwata. Ya, haula mufrad, quwata juga nakirah, maaf, nakirah, quwata juga nakirah. Datang setelah penafian la. La tahulu man hala min jami'il ahwal wa la quwata ala dalika tahawul illa billah. Ya, penafian atas semua haul dan kuah, daya dan upaya, daya dan kekuatan, semua dinafikan tanpa kecuali. Illa billah, kecuali ya hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza qauluhu ta'ala wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa qala ta'ala yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a ya'um kulla nafsin wa kulla syai'in. Ya, nafs, ya nakirah, demikian juga syai' nakirah datang setelah nafi, maka memiliki makna yang umum. Selanjutnya nakirah fi siyaqin nahi, nakirah datang pada siyaq setelah siyaq larangan. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. wa annal masajida lillahi fala nahi fala tad'u ma'allahi ahadan fahada syamil kulla ahadin wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Syai'in datang setelah la, maka memiliki makna afadat al-umum, ya, memiliki makna faedah al-umum. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, kita tambah satu kaidah lagi. Ifadatu man wa ma al-umum. Ya, faedah daripada man dan ma. Ya, man dan ma memiliki faedah juga al-umum. Man wa ma tufidani al-umum al-mustaghraq li kulli aw al-mustaghriq li kulli ma dakhala alayhi. Man dan ma memiliki faedah umum yang mencakup semua yang masuk ke dalamnya. Misalu man, contohnya, ya, sebutkan oleh Syekh Sa'di, beliau memberikan banyak contoh di sini, contoh man dan juga contoh ma, ya. Pada penjelasan beliau mendatangkan contoh-contoh saja. Contohnya man, innalillahi man fis samawati wa man fil ardi. Ya, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man lagi, waliman khafa maqama rabbih jannatan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ دَعَى مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. Semuanya, ya, menyebutkan tentang lafaz, ya, man. كَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ, demikian juga dalam hadis. يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ مَنْ zalladhi yad'uni fa astajibu lah man zalladhi yas'aluni fa u'tiyah man zalladhi yastaghfiruni fa aghfiru lah wal hadith allati fiha man qala kada man fa'ala hada falahu kada ya'um kulla man qala wa ya'um kulla man fa'ala dhalika. Kemudian misal dari ma, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa manahaakum anhu fantahu ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi wa ma takunu fi sya'nin وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ فَتَدَبَّرْ هَذِهِ الْآيَاتِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا يَنْفَتِحُ لَكَ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ فَهْمِ النُّصُوصِ. Maka perhatikan dari ayat-ayat dan hadis-hadis tadi yang didahului dengan man dan ma, ya, dan yang semakna dengan itu semuanya, maka itu akan membukakan pintu yang agung dalam memahami bab-bab, ya, pemahaman terhadap nas-nas bahwa ma dan man itu memiliki, ya, makna al-umum. Taib. Sampai di sini ikhwani wa akhwati fillah, di pertemuan kedua insyaallah taala kita lanjutkan kembali di jam 1 kurang seperempat ya, sama dengan sebelumnya insyaallah bi'idznillah taala. Ya, tersisa oleh kita beberapa kaidah. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan di akhir pertemuan bi'idznillah taala. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.